بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله melanjutkan ini ta'lim rutin sebelumnya jadi melanjutkan pelajaran kitab Umdatul Ahkam dan masih dalam pembahasan tentang haji yaitu bab al-muhrim ya'kulu min saydil halal, bab tentang seorang yang muhrim makan dari hasil buruan orang yang halal, bukan muhrim. Hadis yang ke-247, al-hadithus sabi' wal-arba'un ba'dal mi'atain, 247 menurut cetakan ini. Hadis dari Abu Qatadah. An-Nabi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan. Dari Abu Qatada al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan, beliau keluar dalam rangka menunaikan ibadah haji. Fa kharaju ma'ah, maka orang-orang pun keluar bersama beliau. Fasarafa ta'ifatun minhum fihim Abu Qatadah, maka sekelompok dari mereka mengarah dari, yakni kelompok atau rombongan itu mengarah kepada arah yang lain. Wa qala khudhu sahil al-bahri hatta naltaqi, atau afwan, fasarafa ta'ifatan minhum. Jadi di sini fa'ilnya Nabi SAW mengarahkan begitu, ta'ifatan, sekelompok dari mereka, ini sebagai maf'ul bih. Fihim, di antara mereka, kelompok itu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan dan berpesan kepada kelompok tersebut, khudhu sahilal bahr hatta naltaqi. Ambillah jalur pesisir pantai, artinya berbeda dengan jalur yang dilalui Nabi, ya. Al-bahar, laut, sahil, sisir. Kalau kita istilahkan pesisir, yakni pantai. Hatta naltaqi, sehingga nanti kita akan berjumpa. Yakni di suatu titik mereka akan ketemu lagi. Fa'akhadhu sahil al-bahar, maka mereka pun, kelompok itu, mengambil pesisir. Falamma insarafu ahramu kulluhum, maka ketika mereka berpaling dari rombongan Nabi ke arah yang lain, ahramu kulluhum, semua mereka berihram. Illa Abu Qatadah lam yuhrim, kecuali Abu Qatadah, beliau sendiri yang tidak berihram. Fabainama hum yasiruna idh ra'au humara wahsyin, maka ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat humara wahsyin. Humara wahsyin, kalau kita terjemahkan secara kata perkatanya, humur yakni jamak daripada himar, keledai. Wahsyin yang buas, artinya lawan daripada jinak. Nah, ya. Maksudnya di sini seperti kuda-kuda zebra itu, ya. Kalau keledai yang seperti kuda yang lebih kecil, yang lebih pendek, disebutnya al-humur al-ahli atau al-himar al-ahli. Ya, keledai begitu saja. Al-ahli yang sudah jinak maksudnya. Artinya biasa dipergunakan oleh orang-orang untuk aktivitas mereka sehari-hari. Lawannya humur wahsy. Humur wahsy, ya kalau tadi kita terjemahkan secara kata per kata adalah keledai yang belum jinak. Namun yang dimaksud biasanya adalah kuda zebra itu disebut humura wahsy. Nah, mereka melihat kuda-kuda zebra. Fahamala Abu Qatadah 'alal humur fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah radhiyallahu an hamala ala humur, yakni maksudnya memburu kuda-kuda zebra tersebut. Fa'aqara minha atanan, beliau berhasil melukai satu kuda zebra yang betina. Atan, ini yang betina. Fanazalna wa akalna min lahmiha, maka kami pun singgah di suatu tempat dan kami makan dari daging kuda zebra tersebut. Tsumma qulna, kemudian kami mengatakan, yakni di antara kami saling bertanya-tanya, anakulu min lahmi saydin wa nahnu muhrimun, apakah kita sekarang makan dari daging hasil buruan sementara kita sedang berihram? Fahamalna ma baqiya min lahmiha, maka kami pun membawa yang tersisa dari daging itu. Fa adrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di suatu tempat yang sudah mereka sepakati. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami bertanya kepada beliau tentang hal itu, yakni bagaimana hukum memakan daging tersebut bagi orang-orang yang ihram. Faqala, maka beliau menjawab, minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha, apakah di antara kalian ada yang memerintahkan Abu Qatadah untuk memburu kuda zebra itu atau asyara ilaiha, ikut menunjuk-nunjuk supaya dikejar oleh Abu Qatadah? Qalula, mereka menjawab tidak ada yang melakukan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakulu ma baqiya min lahmiha, kalau begitu makanlah yang tersisa dari daging tersebut. Wa fi riwayah dalam sebuah riwayat, hal ma'akum min husyai, apakah bersama kalian ada sebagian lagi dari dagingnya? Qultu na'am, saya menjawab ya, masih ada. Fanawaltuhu al-'adud, maka saya berikan kepada Nabi al-'adud. Adud artinya apa? Lengan, ya. Fa'akala minha au fa'akalaha, maka Nabi makan dari daging tersebut, ya. Nah, demikian kisah dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an tentang perjalanan ihram Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa kita ulangi kembali secara makna hadis ini, dan ini membahas tentang apa, seorang yang berihram dan makan dari hasil buruan. Ya, sebelum kita lanjutkan, perlu antum ketahui bahwa seorang yang berihram atau muhrim itu dilarang berburu, ya. La taqtulus sayda wa antum hurum, gitu kan ayatnya. Jangan kalian membunuh hewan buruan sementara kalian sedang berihram. Ya, begitu ayat berbunyi. Sehingga seorang yang berihram, baik dia ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, tidak boleh berburu. Ya. Hewan buruan itu apa saja? Ya, seperti antum tahu, seperti ini misalnya kuda zebra, mungkin ada kelinci liar, mungkin ada apa lagi, kijang dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau hewan yang bukan buruan, ada kelinci piaraan, boleh seorang yang berihram menyembelih, makan darinya. Ya, ada ayam piaraan, boleh sembelih makan. Tapi kalau ayam misalnya di sini ada ayam hutan, ya, di sana nggak tahu, di padang pasir ada nggak ayam liar, misalnya ada, nggak boleh dia buru. Atau burung, anggap kalau di sana mungkin burung, ya, nggak boleh. Nah, jadi dibedakan antara hewan liar yang diburu dengan hewan piaraan. Yang piaraan boleh, yang liar diburu nggak boleh. Ada satu lagi jenis hewan, yaitu apa, hewan yang bukan piaraan untuk dimakan, bukan pula buruan, yaitu apa, misalnya hewan-hewan yang berbahaya, ya, ular atau kalajengking. Ada beberapa hewan yang Nabi sebut dengan khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram. Ya, khamsu fawasik. Nah, lima jenis hewan itu, ya, diantaranya juga tikus, itu boleh dibunuh, baik di tanah suci atau tanah halal, maupun oleh seorang yang berihram atau bukan orang yang berihram. Ya, jadi ada berapa macam di sini? Tiga macam, ya kan? Hewan buruan bagi orang yang ihram tidak boleh. Hewan piaraan bagi orang yang ihram boleh menyembelih, boleh makan. Hewan yang ketiga apa? Hewan-hewan seperti yang tadi memang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, ular, kalajengking dan beberapa yang lain boleh bagi ihram, mur orang yang ihram untuk membunuhnya. Ya. Nah, di sini ada suatu kisah. Dalam hadis ini diceritakan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pergi haji dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ternyata Nabi SAW memerintahkan sebagian kelompok yang di antara mereka adalah Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk berjalan melalui jalur yang lain. Nabi dengan jalur beliau bersama para sahabat yang menemani beliau, Abu Qatadah dengan sahabat-sahabat yang lain. melalui jalur pesisir pantai. Nanti ketemu di suatu titik. Ya, maka rombongan Abu Qatadah melalui jalan tersebut semuanya berihram kecuali Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, di perjalanan Abu Qatadah melihat ada hewan buruan yaitu kuda-kuda zebra, maka beliau pun memburunya dan berhasil menangkap salah satu darinya yaitu yang tadi disebut dengan Atan, ya, Atan ini yang betina. Ala kulli hal akhirnya dimakan bersama-sama. Nah, setelah mereka makan baru mereka bertanya-tanya, boleh enggak ya makan? Iskalnya di sini hal yang menjadi pertanyaan mereka. Mereka tidak memburu, ya kan? Yang memburu siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah tidak berihram. Tapi mereka para sahabat yang ihram makan darinya. Ini gimana kalau seperti ini? Kalau jelas berburu enggak boleh. Jelas tidak berburu dan makan dari hewan piaraan, misalnya mereka bawa unta dari Madinah sembelih, boleh, enggak ada masalah. Tapi ini adalah buruan orang lain dimakan oleh orang yang ihram. Ini gimana? Nah, disitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in akhirnya bertanya-tanya, apakah yang seperti ini boleh atau tidak? Maka setelah mereka makan dan ada sisa, sisanya enggak berani mereka makan. Takut kalau ternyata enggak boleh. Nah, ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak, wah ini sudah kadung nih, sekalian saja. Enggak gitu. Tapi, ini kita ihram, boleh enggak? Masih sisa, ya nanti tunggu. Jangan dilanjutkan. Berhati-hati lebih baik. Tunggu sampai ketemu Rasulullah dan bertanya. Nah, jadi di sini ada faedah bahwa ketika ada sesuatu yang syubhat perlu berhati-hati ya sampai jelas masalah tersebut. Akhirnya ketika mereka bertemu Rasulullah SAW, mereka pun bertanya. Apa pertanyaan Nabi? Hal minkum am ahadun amarahu? Apa di antara kalian ada seseorang yang memerintahkan Abu Qatadah? Misalnya, ya, dia berihram, saya enggak berburu. Tapi ada orang yang enggak berihram, saya suruh. Itu ada. Hewan buruan. Tolong kamu buru. Ada yang seperti itu atau tidak? Tidak ada. Pertanyaan berikutnya, au asyara ilaiha? Atau ada yang menunjuk-nunjuk? Dia enggak merintahkan tapi dengan secara tidak langsung ada unsur apa? Ada unsur membantu orang yang berburu. Misalnya melihat hewan-hewan itu langsung, oh itu ada kijang, itu ada kelinci, itu ada. Akhirnya yang tidak ihram memburunya, ya, menangkapnya. Ada apa tidak yang seperti itu? Tidak ada. Nah, ketika pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dijawab bahwa tidak ada yang melakukan itu, Nabi katakan kulu ma baqiya min lahmiha, makanlah yang tersisa dari dagingnya, kalau begitu boleh untuk kalian. Nah, di sini disimpulkan bahwa kalau begitu ketika seorang yang berihram memakan dari hasil buruan dan yang berburu orang lain, yang berihram sama sekali tidak punya andil. Menyuruh tidak, memberi isyarat tidak. Mereka berburu sendiri. Maka di sini boleh dimakan oleh orang yang berihram. Dan sebaliknya, ketika ada yang berihram dan membantu orang yang memburu, walaupun dengan sekedar memberi isyarat, menunjuk, oh itu di sana ada hewan buruan, apalagi sama pemerintah. Maka sekalipun dia tidak berburu, hewan hasil buruan itu tidak boleh bagi orang yang berihram. Ya. Tidak boleh. Karena Kalau sampai seperti itu dan diperbolehkan, ya bisa saja nanti orang-orang apa, istilahnya apa, akal-akalan ya, akal-akalan. Seperti orang Yahudi dulu gimana? Enggak boleh berburu di hari Sabtu. Hari Jumat pasang jaring, hari Ahad mengambil, enggak boleh memancing ya, menjaring di hari Sabtu. Jumat pasang jaring, Sabtu ambil ikan. Saya kan enggak memancing, enggak menjaring di hari Sabtu. Saya pasangnya hari Jumat, ambilnya hari Sabtu. Nah, ini akal-akalannya orang Yahudi. Nah, begitu pula kalau ada orang mengatakan, saya enggak berburu, dia yang berburu. Saya cuma itu nunjuk-nunjuk saja. Nah, sama saja. Ini ada unsur apa? Membantu orang yang memburu. Jadi kalau seperti ini enggak boleh. Ya. Kemudian di sini ada satu masalah lagi yang mirip dengan ini, yaitu kalau orang yang berburu tidak disuruh, tidak dibantu oleh orang yang ihram, tapi dia berburu dengan pengertiannya sendiri membantu orang yang ihram. Boleh enggak seperti itu? Jadi misalnya ya, contoh ya, kita rombongan berihram. Ya, berjalan di padang pasir, saya sendiri yang tidak berihram misalnya. Antum semua berihram. Nah, saya berinisiatif sendiri. Ah, kasihan teman-teman saya tuh sedang berihram, tidak boleh berburu. Saya enggak berihram, saya pengertian lah. Saya akan berburu untuk membantu mereka. Biar mereka makan daging kijang. Saya akan berburu. Ya, demi mereka. Sekali lagi, demi mereka yang berihram. Nah, bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Dia diperintah? Tidak. Dibantu? Tidak. Dia sendiri. Tapi niatnya untuk bantu orang yang berihram. Ini boleh enggak kalau seperti ini? Yang seperti ini jawabnya tidak boleh. Kalau diketahui bahwa orang yang tidak berihram berburu demi membantu orang yang ihram, maka dagingnya juga tidak boleh bagi orang yang berihram. Ya. Ini seperti yang diterangkan oleh para ulama, karena pernah kejadian Nabi SAW menolak pemberian sebagian sahabat, ya. Dan ini nanti akan kita baca pada hadis berikutnya insyaallah. Ya. Namun sekedar untuk membagi apa masalah-masalah dalam bab ini, mungkin bisa kita simpulkan ya. Kita bisa simpulkan, jadi ada orang yang jelas mau berburu, muhrim berburu tidak boleh. Yang kedua, muhrim seorang berihram tidak berburu tapi menyuruh orang berburu, tidak boleh. Atau membantu orang yang berburu, tidak boleh. Yang ketiga, seorang berihram tidak berburu, tidak membantu, tapi orang lain berburu demi dia, juga tidak boleh. Ya, tiga ya. Yang keempat, seorang yang tidak berihram berburu untuk pribadi, namun dagingnya kemudian ya dimakan oleh orang yang berburu. Ya, dia berburu untuk pribadi. Seperti Abu Qatadah ini, dia berburu untuk pribadi. Ya, tidak berniat untuk teman-temannya. Tapi ya karena bareng-bareng dia datang, ya silakan, masa enggak boleh makan. Ayo, silakan makan. Nah, yang seperti ini yang diperbolehkan. Ya. Ya, mungkin itu sementara singkat saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Semoga bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.